أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. سلك الله العظيم. Para bentuk yang dimiliki Allah sekalian, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita bertemu dalam Tanyalah Ustaz lagi untuk hari yang terakhir. Selama 3 hari kita bersiaran di bawah tajuk Mujahadah, melawan nafsu, ataupun kadang-kadang diterjemahkan membawa makna bersungguh-sungguh dari perkataan jahad ataupun juhud, ijtihad. Tapi bila merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, nampaknya mujahadah ini lebih merujuk kepada melawan nafsu. Jadi terjemahan apa yang telah dibacakan sebentar tadi, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk mereka yang bertakwa. Iaitulah golongan yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit, dan golongan yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai mereka yang berbuat kebaikan, dan juga mereka yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka akan ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka dan syurga yang dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, demikianlah terjemahan yang saya pilih dari tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir ni asalnya besar, tapi telah pun diringkaskan dan diterjemahkan oleh saudara-saudara serumpun kita, sahabat-sahabat dari Indonesia, di pustaka Imam Syafi'i. Jadi amat baik untuk kita miliki, kerana dekatnya bahasa mereka gunakan dengan bahasa kita, tiada kemusykilan pada hemat pandangan saya. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, hari ini hari terakhir kita berbincang tentang mujahadah. Jadi kiranya ada sebarang kemusykilan yang boleh saya bantu untuk uraikan, silalah. Kadang-kadang ada ayat berkaitan turun kerana sesuatu peristiwa yang berlaku. Ini dipanggil sebagai asbabun nuzul. Asbabun nuzul maknanya sebab-sebab turunnya ayat. Jadi kata Al-Imam Ibn Jawzi dalam senarai yang dikemukakan, biasanya Imam Ibn Jawzi ini akan mengemukakan pandangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kadang-kadang sampai ke 10. Tafsir Zain Masir ni kurang apa kita nak kata, kurang detail berbanding dengan tafsir Ibn Jarir Tabari sebagai contohnya. Dan begitu juga kurang berbanding dengan tafsir Ibn Athiyah Al-Andalusi, dan sangat kurang berbanding dengan tafsir Al-Qurtubi oleh Al-Imam Qurtubi, kerana huraiannya lebih panjang berkaitan dengan fiqah. Jadi ini sedikit pengetahuan tentang tafsir. Kita belajar tafsir, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi sebenarnya kata Al-Imam Ibn Jawzi dalam satu riwayat yang dikemukakan, peristiwa ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan berkaitan dengan keikhlasan dalam diri, kekuatan untuk mujahadah diri, ya, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada perkara-perkara fardu yang telah ditetapkan. Ini juga merupakan satu pandangan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahawa keutamaan untuk ayat ini, wasari'u, segeralah untuk salat bersama dengan imam, takbiratul ihram bersama dengan imam. Saudara ini mulia Allah sekalian, Abdullah bin Umar tepat semayang asar, jadilah dia seorang yang masbuk. Kerana masbuk ini, dia telah pun, kita dah belajarkan hukum hakam salat berjemaah, para untuk ini mulia Allah sekalian. Jadi Ibn Umar telah pun mentaklifkan dirinya di bawah konsep namanya mu'aqabah, menghukum diri sendiri. Malam itu dia tidak tidur malam, qiyamul lail. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu tertinggal salat asar berjemaah, dia sembahyang bersendirian, merasa gusar. Ali pernah berkata, setengah mengatakan ini merupakan hadis, Allahu a'lam. Tapi kebanyakan ulama mengatakan ini merupakan mauquf, mauquf ala sahabi. Ini merupakan satu kata-kata sahabat, asar. Syafi'i telah mengatakan bahawa la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak boleh jiran kepada masjid yang mendengar azan dikumandangkan sembahyang kat rumah. Bagi Syafi'i sembahyang itu tidak sah. Mazhab Hanbali mewajibkan salat berjemaah bagi lelaki. Baik, para penonton, ini mulakan sekalian. Ini adalah latar belakang ayat yang sedang kita bincangkan. Kalau kita lihat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu untuk mengejar keampunan dari Tuhanmu dan syurga yang meluasi langit dan bumi. Kata Ibn Allan dalam syarah Dalil Falihin kepada ayat ini, menceritakan tentang kesungguhan para sahabat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mubadara ila al-khairat ila al-amali salihah, bersungguh-sungguh melakukan perkara-perkara ketaatan. Allah guna perkataan ard. Ard ini kalau kita belajar bahasa Arab merujuk berlebar. Lebar syurga ni antara langit dan bumi panjangnya. Agak-agak kalau panjang dia bagaimana? Kita beli rumah biasa ada panjang ada lebar, bukan? Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Tapi ayat ini Allah menyebut perkataan lebarnya saja antara langit dan bumi. Bagaimana panjangnya agaknya, ya? Nampaknya kita ada pemanggil yang pertama. Pemanggil yang bertuah akan dapat hadiah majalah Solusi. Kena mengetahui sebagai contohnya dalam fakta yang dikemukakan di sini, seseorang Islam harus tahu nombor satu pahala dan dosa. Kita kena selalu ingatkan diri kita pahala dosa, pahala dosa. Ini hanya dapat dibina bila akidah kita murni, akidah kita sahiha. Akidah kita tahu ada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, menyebabkan kita merasa ada satu control power yang kita kena jaga di kita dalam konteks ini. Nombor satu. Nombor dua, saudara yang bertanya, di samping kita menuntut ilmu, kita mengenali hak dan batasan kita sebagai hamba. Nombor dua, kita hendaklah banyak bergaul dengan orang yang saleh, supaya orang saleh ini sentiasa mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang halal, perkara yang haram. Guru umpamanya, sahabat-sahabat yang baik kena dampingi. Pilih kawan kita, kerana dalam hadis yang sahih menjelaskan al-mar'u ala ini falyanzur ahadukum ila may yukhalil. Hendaklah kamu memilih pendamping kamu, kerana kamu akan berada di atas agama pendamping kamu. Saya ingin memberi kepada sekalian, bukanlah maknanya kita nak tinggalkan terus kawan-kawan kita yang rosak. Tapi kena banyakkan peluang untuk berdamping dengan orang saleh yang nampak direction ke akhir. Selewat-lewatnya esok insya-Allah para penonton sekalian. Nampaknya pemanggil kedua. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari pertama lalu saya telah huraikan perkara ini dari kitab Minhajul Abidin oleh Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Ya, sebenarnya dorongan untuk melakukan nafsu ni untuk diurus, bukannya dihapuskan. Jangan dihapus nafsu itu, kerana kita perlu kepada perkembangan generasi umat Islam, sebagai contohnya dengan perkahwinan. Mana lelaki berhajatkan kepada perempuan, begitu juga sebaliknya. Kita perlukan kepada harta, dengan cara itu kita dah bina satu ketamadunan baru, civilization orang putih kata contohnya. Jadi kita perlu, tapi kena tadbir dan urus dengan betul. Nak tadbir dan urus ini, Imam Ghazali telah merumuskan ada tiga step. Telah saya huraikan pada kuliah yang terdahulu. Nombor satu, kita kenal pasti diri kita, kekuatan dan kelemahan diri kita. Kalau kita dah tahu kelemahan diri kita, kita jangan buat sedara benda itu, dia membahaya dengan kita. Dia tahu kita kalau buat ni kita kalah. Kita jangan terlibat dalam perkara-perkara tersebut. Kita tahu bahawa kita ni susah, mudah terdorong syahwat ke arah orang perempuan. Kita jangan buka sebarang ruang untuk membolehkan kita terdorong itu. Tengok TV pun tidak boleh. Kalau filem itu mendorong kita untuk melihat aurat perempuan, menaikkan nafsu seksual dan sebagainya. Tidak boleh berkomunikasi dengan chatting dalam Facebook, chatting dengan mak ulama. Isteri kita ada kat rumah malam-malam tidur, kita bangun untuk chatting dengan mak ulama sekolah tadika dahulu. Apa hukumnya? Haram sedara, buang masa kita. Banyak perceraian yang telah terbukti dengan sebab Facebook ini. Ini satu mekanisme yang cukup merosakkan jika tidak digunakan dengan betul. Seperti yang disebut oleh Ustaz Zahruddin Abdul Rahman dalam satu huraian beliau tentang kegunaan Facebook ini. Nombor dua, kalau kita lihat, saya telah jelaskan, kita hendaklah latih diri kita, latih tubi dengan ibadah. Kalaulah hidup kita memahami ayat terakhir daripada surah Al-Alam Nashrah, fa'idha wa'ila rabbika farghab, kepada Tuhan kamu hendaklah kamu berharap. Kita lihat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sayyidina Umar kata, aku setiap kali lepas ibadah aku tahu akan menurutinya. Makna jadual kita penuh sudah. Kalau kita lihat dengan sembahyang duhanya, dengan zikirnya, dengan kuliahnya, dengan pertemuan dengan orang salihnya, dengan merujuk membacanya, dengan menziarah orang tuanya. Ya Allah, kalau kita isi betul-betul jadual ni, tak ada masa lah dalam maksiat saudara. Kalau masih ada ruang untuk lakukan maksiat, lihat jadual kamu, kamu penuhi lagi dengan perkara-perkara yang akan menyebabkan terkekang kamu dalam melakukan maksiat itu. Ini kedua. Yang ketiga, kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, banyakkan berdoa. Contoh doa yang telah saya ajarkan tadi, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, nak melakukan ketaatan ni perlu bimbingan kau, ya Allah. Hidayah darimu, ya Allah. Taufiq, inayah, hidayah. Dan juga kasih sayang daripadamu. Dengan itulah kami berjaya menjadi hamba-Mu yang taat. Selera ini mudik Allah, jangan ke mana-mana. Kita rehat sebentar, nanti kita sambung lagi. Iza ma ca'ahdukum, ya tiba'uhu salas. Orang yang meninggal dunia, tinggallah daripadanya tiga perkara yang akan mengikutinya. Ya tiba'ul mayita salasatun, fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Bila seorang meninggal dunia, yang mengikutinya adalah tiga. Dua pulang semula, tinggal satu saja yang tinggal dalam kubur menemani kita, iaitu amalan yang saleh. Keluarga dan juga harta mereka datang dan pergi balik semula. Tidak akan kekal seorang isteri tunggu di kubur bila kematian suami. Lukisan ini saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, amat musik jiwa. Suami ini orang kaya, sakit, nazak, isteri mudanya tunggu berkata bila abang nak mati ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis ini sebenarnya dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin dalam bab mujahadah. Mujahadah ni saudara amal lah dengan bersungguh-sungguh, kerana harta yang kita kumpulkan takkan menemani kita dalam kubur. Ingat selalu, mujahadah maknanya melawan nafsu untuk mengumpulkan aset akhirat, mengumpulkan amal saleh, supaya itu yang akan menemani kita. Lihatlah saudara dalam kitab satu-satu rekresi hati ni, penulisnya Fadi, kartunisnya amat kreatif dan unik dalam persembahannya sekali. Baik, orang tuan ini mulia Austrian, ini berkaitan dengan mujahadah. Bila kita meninggal dunia, ia tiba'ul ma'ita salah satun fayabka ma'ahu wahid, fayarji'u isnani wa yabka ma'ahu wahid. Kita mati, ikuti kita ke kubur tiga: keluarga, harta dan juga amal. Keluarga dan harta ni akan pulang, yang tinggal adalah amal saleh saja yang akan menemani kita. Justru hadis ini menjadi satu ingatan yang penting untuk kita belum-belum melakukan ketaatan sekali lagi, bersungguh-sungguh melawan nafsu untuk malam tahajud, mengekang harta kita. Kita melihat harta kita banyak, lagi banyak sifar di hujung, lagi best kan. Tapi dengan sedekah itu yang dikira oleh Allah SWT, yang akan dilipat gandakan hingga menjadi 700 di sisinya, bahkan lebih daripada itu. Allah yudha'ifu liman yasha. Yang ketiga, kita nak pergi sembahyang berjemaah contohnya, kena mujahadah, tinggalkan kepentingan dekat rumah, tengah tengok televisyen umpamanya, sedang sembang, sedang makan, nak tidur, mengantuk, tapi azan subuh berkumandang. Ini semua mujahadah. Selagi ini mulia kat Allah sekalian. Baik, kita lihat soalan yang kemukakan dalam email pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Iman seorang meningkat menurun masa ke semasa. Benar, al-iman yazid wa yunqus. Keadaan ini lebih ketara semasa haid, semasa seorang perempuan itu uzur. Ini berkaitan dengan keadaan tidak boleh bersalat dan syaitan lebih mudah untuk menguasai nafsu. Mohon agar Ustaz berpanduan bagaimana melawan nafsu semasa haid dan bagaimana amalan boleh menggantikan salat. Kepada saudari yang bertanya ataupun puan yang bertanya, sebenarnya ibadah dalam Islam ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin pada menerangkan bab fi bayan kathrati turukil khair. Sebenarnya dalam hidup ini ada banyak pintu kebaikan yang boleh kita lakukan. Sebagai contoh saya kemukakan pada pagi ini, lepas subuh Nabi pun keluar dari masjid, Nabi menunaikan beberapa hajat dan pulang mendapati isteri Nabi SAW masih lagi berzikir. Nabi tanya, kamu belum bangun daripada tadi? Jawapannya, ya wahai Nabi, saya telah berzikir. Jawapan Nabi, aku nak ajar kamu tiga kalimah, kalau kamu ungkapkan lebih baik daripada semua yang kamu ucapkan lepas subuh sampai ke waktu sekarang. Apa dia tuan-tuan yang dimulakan sekarang? Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ada dalam buku yang semalam saya pamerkan itu, Zikir Pagi dan Petang, oleh yang berbahagia Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Jadi saudara, ini antara yang boleh diamalkan. Sedekah, menganjurkan yang baik, menyediakan makanan untuk suami, itu satu kebaikan seperti yang dilakukan oleh Asma binti Abi Bakar. Ya, kakak kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ini namanya Asma berkahwin dengan suaminya Az-Zubair bin Al-Awam. Dia menyediakan segala kemudahan suaminya, kuda untuk dinaiki, menyediakan baju kalau kita menggosoklah kan. Semuanya pahala di sisi Allah SWT. Baik, ada kalanya dalam muhasabah, akal dan hati memainkan peranan dalam pertimbangan. Benar, Soalan ni Ustaz, bagaimana kita boleh bezakan satu yang ikut akal atau nafsu, kerana keduanya logik tapi mengeliukan dengan syaitan oleh pendayaan kita. Benchmarknya, yardstick-nya, barometernya Nabi telah ajar. Al-khairu ma tma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi al-qalbu wa in aftaka an-nasu aftauk. Hati kita ni ada fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah dalam ni tanya. Orang Melayu kata tepuk dada tanya. Tanya apa selera? Tanya selera. Salah. Tepuk dada kita tanya iman. Perkara ni wajar atau tidak aku lakukan? Ini aku keluar berduduan dengan isteri orang. Dia nak menjual polisi insurans kepada aku. Duduk makan di mana-mana restoran. Kita tercuit tak? Kalau isteri kita nampak bagaimana agaknya? Sebagai contoh. Ataupun seorang isteri keluar tengah hari bersama dengan contohnya keluar dengan rakan sepejabat dengan alasan ada kerja. Dalam hati kita terdetik tak? Perkara ini merupakan satu khalwat. La yakhlu rajulun bimra'atin la syaitanu thalithuhuma. Ma khala rajul bimra'atin la syaitanu thalithuhuma. Dalam hadis yang sahih, versi yang berlainan, bahawa tidak akan duduk seorang lelaki dengan seorang perempuan melainkan benda itu menjadi khalwat dan syaitan akan menghiasi kedua-duanya supaya seorang melihat pasangannya cantik, kacak dan sebagainya. Jadi hati kita ada, kita gunakan hati kita selagi hati itu bersih. Hati itu tidak dicemari dengan makanan yang haram. Hati itu tidak dicemari dengan banyak maksiat fahisyah yang dilakukan. Maka hati itu akan rosak. Itu tidak dinafikan. Selain ini mulia Allah sekalian, jadi perlu bertaubat kepada Allah SWT supaya hati itu dia menjadi pulih balik semula. Kalau kita melakukan dosa disebut idza aznaba dhanban nukitat fi qalbihi nuktatus sauda. Kalau kita melakukan dosa, hati kita akan bertumpuk hitam. Makin hari makin banyak hitam sehingga hati itu menjadi gelap pekat sampai dia tertutup, terlangkup dan sebagainya. Kalbun mankus, hati yang sudah pun buta, dia sudah tidak nampak lagi kebaikan. Kalbun a'ma, hati yang buta seperti diriwayatkan hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Baik, soalan berikutnya, Ustaz, adakah nafsu yang buruk boleh dianggap sebagai satu musibah? Adakah nafsu yang dan syahwat itu perkara yang sama? Baik, kalau kita lihat dalam Quran, Allah menggunakan dua perkataan. Walau yutawa al-haqqu ahwa'ahum lafazadri samawati wal-ardu wa man fihinna. Allah sebut kadang hawa, Allah sebut hawa, ha, waw, ya yang tak ada titik tu. Jangan dibezakan dengan hawa, hawa, hawa itu nama isteri Nabi Adam. Ha, waw, alif, hamzah. Tuan-tuan nampak ke? Macam nampak, macam tak nampak kan? Hawa, hawa, hawa, ha, waw, ya, ya yang tak ada titik tu. Itu hawa yang kita kena kontrol. Jamaknya ahwa. Tapi kalau perempuan yang namanya hawa, ha, waw, alif, hamzah. Itu isteri Nabi Adam yang ramai orang perempuan nama seperti ini kan? Hawa. Baik. Hawa dan syahwat. Syahwat ni sedara adalah keinginan. Zuyina linasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati wal musawamati wal an'am wal harf zalika mata'ul hayatid dunya. Dia merujuk pada dia punya direction adalah benda yang sama. Hawa ni dalam diri kita, hawa ada perkataan hawiyah. Hawiyah ni maknanya secara ini mula sian dalam Quran sebut bagi para sufani menjelaskan hawa ni adalah benda yang ke bawah. Maknanya kalau kita ikut hawa ni, kita boleh jatuh terjerumus dalam satu jurang ataupun satu lurah yang membahayakan iman kita. Fa ummuhu hawiya, hawiya berkata hawa. Jadi para penuntut ini mulia kelas ni adalah penjelasan dari para ulama. Jadi syahwat adalah keinginan. Keinginan boleh membawa kita kepada hawa nafsu yang merosakkan. Nanti ada peluang kita bincangkan ayat daripada surah Ali Imran lah. Zuyina linnasi hubbu syahawati min sa wal banin. Ya, dihiaskan kepada manusia itu keinginan untuk kepada orang perempuan, kepada anak-anak yang ramai, kepada kenderaan-kenderaan yang hebat zaman dahulu kuda, kepada kebun yang hasilnya banyak. Ya, ini semua adalah perhiasan hidup dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu kalau kita hitung, kita ada iman, ada akidah, Allah janjikan akhirat. Tadi yang kita baca ayat-ayat daripada surah Ali Imran 133 hingga 155, 135 tadi. Jadi mengawal nafsu ni, nafsu adalah satu anugerah, bukannya musibah. Nafsu adalah satu anugerah. Kata Imam Syafi'i, kalau seseorang itu mengherdik dan memperbodohkan kamu di hadapan orang ramai, kamu tidak marah, maknanya kamu tu macam keledai. Nampak tak sedara? Mana nafsu untuk mempertahankan diri? Kita ada keinginan untuk menari. Mana boleh kamu kata saya begini? Kita kena pertahankan diri kita. Jadi sedara ini boleh dikatakan, dia ada satu anugerah. Keinginan pada orang perempuan, kalau tak ada, jadilah seorang lelaki yang contohnya duduk terasing, isolated, duduk tak bercampur dengan orang, tak berkembang. Bila tua nanti tak ada orang nak jaga, sebagai contoh pesan kepada lelaki-lelaki yang sudah pun berusia, tapi masih lagi menangguh-nangguhkan perkahwinan walhal dia mampu. Kan? Kalau perempuan lainlah ceritanya, saudara yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi ia bukan satu musibah, dia satu anugerah yang perlu diurus, ditadbir dengan betul. Dan itulah laluan-laluan yang telah kita bincangkan bagaimana cara untuk mentadbirnya. Kenali diri, tuntut ilmu, dampingi orang soleh, kemudian banyakkan ibadah dalam hidup kita supaya nafsu itu dapat dikontrol, dan banyaklah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berada di atas titian siratin mustaqim. Tadi sebenarnya ayat yang saya bacakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ada seorang sahabat namanya Nabhan At-Tammar. Beliau ni seorang peniaga. Kata Imam Ibn Jawzi, satu riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tiba-tiba satu hari datang seorang jariah, seorang khadam perempuan yang cantik, membeli barang di kedainya. Dilihat tidak ada orang, dipeluk, dicium perempuan itu. Lalu dia merasa kesal yang amat sangat dan malu kepada Allah SWT, malu kepada Nabi SAW. Dia jumpa dengan Nabi, maka Allah turunkan ayat ini. Ini satu riwayat, nanti saya huraikan lanjut. Kita masih ada beberapa soalan di email yang hendak dibereskan. Baik, soalan nombor 3. Saya dalam usaha menangani nafsu marah, iaitu gangguan dalam rumah tangga, kerana ada insan ketiga yang mengganggu rumah tangga kami. Saya sentiasa salat tahajud, tahniah. Saya sentiasa salat taubat, alhamdulillah. Saya sentiasa salat sunat hajat dan berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk. Tapi makhluk ini tetap mengganggu rumah saya, sehingga kadang-kadang saya rasa nak bertindak satu, tapi saya cuma mengawalnya. Minta pandang Ustaz. Ini gangguan pihak seperti ini perlu kepada kita untuk be very professional, orang putih kata. Kalaulah dia melibatkan seorang perempuan ganggu suami kita, ada baiknya kalau kita hubungi perempuan itu, terangkan sebenarnya, jelaskan kepada dia. Barangkali dia absent daripada dirinya perkara-perkara berkaitan hal haram. Isteri kena peranan dan kena cakap dengan penuh rational. Kalau perlu kepada pihak yang ustaz, contohnya orang yang dihormati di tempat tersebut, boleh memberi kepada ingatan. Perlu saja. Ini amar makruf nahi mungkar, nasihat menasihati. Kalau isteri pula yang terlibat, suami kena jumpa lagi tersebut. Jangan ditumbuknya. Dia ajarnya, terang kepada dia, buatan ini haram. Kami dah kahwin, dah ada anak ramai. Umpamanya, terang perkara tersebut. Dan dalam masa yang sama, hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang tidak akan bertepuk sebelah tangan, saudara. Tak akan bertepuk sebelah tangan. Mesti ada sambutan daripada kedua menyebabkan perkara tersebut menjadi realiti. Dan kepada orang yang terlibat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taqwa kepada Allah SWT, hendaklah kamu faham, jangan rosakkan rumah tangga orang. Hukumnya haram, haram, haram. Bayangkan kalau kamu diperlakukan seperti itu. Kan dalam hadis Tirmizi mengatakan, wa ahib li ghairika ma tuhib li nafsik takun muslimah. Kamu nak jadi orang beriman yang sebenarnya, Islam yang sebenarnya, kamu jangan buat kepada orang benda yang kamu tidak suka diperlakukan kepada kamu seperti itu. Jadi apa yang telah lakukan ini satu kebaikan, teruskan salat tahajud, salat hajat. Mudah-mudahan satu masa nanti Allah akan buka pintu hati suami ataupun isteri yang terlibat agar kembali kepada jalan yang benar. Soalan kita yang berikutnya, bagaimana mahu menangani rasa putus asa dalam melawan nafsu? Saya sering berdoa, berusaha mengawal nafsu namun sering gagal, serta kembali melakukan dosa. Apabila tersedar, saya bertaubat, tapi akan terdorong juga untuk melakukannya sekali lagi. Apa yang menghalang saya untuk terus mujahadah dalam melawan nafsu? Minta nasihat Ustaz. Semalam saya ada jelaskan, sebenarnya melakukan dosa ni dia seronok, rasa gembira. Bila kita melakukan dosa ni rasa macam lazat. Tapi percayalah para penonton sekalian, dia hanya seketika. Lepas itu akan menderita selama-lamanya. Jadi hendaklah kita selalu fikir, melakukan diri kita satu sesi untuk tafakur, muhasabah, renung diri dan fikirkan tentang perkara-perkara yang telah kita lakukan seharian. Baik-baiknya waktu tahajud sebelum subuh, sekitar satu jam itu bangkit kita untuk merenung, membuat satu penilaian, evaluation kepada diri kita sendiri. Jadi apa yang berlaku ni, saya teruskan taubat. Memang syaitan akan terus mengganggu gugat. Taubat kau belum terima. Baik kau terus kan, kau muda lagi. Kawan-kawan kamu masih terus senok. Macam-macam dugaan itu datang. Kerana kita kena ingatkan diri kita selalu dalam melakukan ketaatan ni. Hufatil jannatu bishahbi bil makari. Nak pergi ke syurga ni banyak laluan kesusahan. Wahufatinar bi syahwat. Nak pergi kepada neraka ni banyak laluan-laluan syahwat. Kita berhenti sebentar dan sambung lagi selepas ini. hati Allah sekalian. Para penonton boleh buat panggilan, tapi sebelum tu jadi ayat yang sedang kita bincangkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka yang bila melakukan fahishah, fahishah ni biasanya merujuk kepada zina ataupun perkara-perkara yang mendekatinya. Kita bimbang khalwat itu membawa kepada zina, saudara. Itu sebab Allah ingatkan wala taqrabu zina, jangan buka laluan untuk menyebabkan berlakunya perzinaan. Baik, ada beberapa pandangan di sini. Kata Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadil Masir bahawa ada satu kisah seorang perempuan datang ke tempat Nabhan At-Tamar, seorang sahabat Nabi yang berniaga. Maka dilihat waktu itu tidak ada orang lain di kawasan tersebut, dipeluknya perempuan ini, diciumnya. Lalu akhirnya dia merasa kesal dan malu lantas berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah SWT telah turunkan ayat ini. Sedang ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Pandangan kedua, kisah tentang persaudaraan yang berlaku di antara seorang Thaqafi dengan seorang Ansari. Bila para sahabat berhijrah ke Madinah, Nabi akan mempersaudarakan di antara seorang ini, seolah-olah macam skim angkat-mengangkatlah, anak angkat, adik angkat, saudara angkat. Jadi mereka akan bertumpang tidur di tempat itu sampailah keadaan mereka menjadi stable, lalu mereka memiliki rumah dan sebagainya. Jadi sahabat Saqif ini bersama dengan Ansari, satu hari sahabat Saqif telah keluar. Dia keluar kerana ada satu tanggungjawab bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isterinya berada di rumah mandi. Zaman dahulu rumah sahabat ni bukanlah hebat macam rumah kita, saudara. Jadi bila dia mandi dalam keadaan pintu tandas ini tidak tertutup dengan rapi seperti yang ada pada zaman kita, maka dia terlihat perempuan ini mandi, lalu timbullah rasa syahwat dalam dirinya dan perempuan itu sudah pun menutup auratnya. Dipeluknya perempuan itu, diciumnya berkali-kali. Akhirnya perempuan itu bila suaminya pulang, dia beritahu kepada suaminya dan hampir-hampir berlaku pergaduhan. Tiba-tiba dia melihat sahabat yang melakukan perbuatan keji kepada isteri itu sedang sujud dan sentiasa berdoa kepada Allah. Allahumma inni aznabtu, Allahumma inni muznib, ya Allah, semua aku berdosa padamu, ya Allah, kafir anni, ampunkanlah dosaku. Sedang sujud, tidak bangkit-bangkit dia. Akhirnya bila dibawa kepada Nabi SAW, Allah pun menurunkan ayat ini. Dan kita belajar satu tentang asbabun nuzul, ayat 135 daripada surah Ali Imran. Nampaknya ada pemanggil yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allah sekalian adalah untuk mengenali diri kita dalam proses untuk mengawal, untuk mujahadah diri melawan nafsu kita. Saya telah terangkan bahawa kita perlu mengenali diri kita. Memang tak dinafikan saya, memang terima kasih kepada Tuan Haji Yasin atas ingatan tersebut. Ada makanan-makanan yang boleh menyebabkan nafsu kita kuat. Ya, ini terbukti dari sudut saintifik. Tongkat ahli, amalan Sayyidina Ali tak mau ikut tongkat Sayyidina Ali ini. Tuan-tuan ini muliakan Allah sekalian. Amalan Sayyidina Ali ini penting untuk kita ikuti, kita kaji, kita lihat bagaimana warak, saleh, cintanya kepada ilmu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih aula daripada kita duk cari kekuatan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi para tuan ini mulia Allah sekalian, kita harus ingat satu benda itu bila digunakan berlebihan dia akan datang mudarat. Itu kaedahnya. Ya, bang kali satu masa dulu saya terdengar Datuk Dr. Fadilah Kamsah mengatakan kita perlu dan selia pemakanan-pemakanan yang ada di, yang kita miliki secara halal itu tidak mampu menampung, maka berlakulah perkara-perkara yang haram. Ya, nak kahwin ta'adud, nak berpoligami tidak mampu, tidak ada kudrat, tapi kita punya dorongan ke arah itu tinggi, ini juga mendatangkan mudarat yang besar para betul yang dimuliakan Allah sekalian. Juga kadang lifestyle kita, kita hidup gaji tak seberapa tapi berkawan dengan orang-orang yang berkereta besar, lambat laun kita pun nak berkereta besar juga, kita tak ada kemampuan, mulalah pegang kad kredit contohnya. Nah, ini nafsu, kita tahu kelemahan di kita, mengapa kita pergi dorong ke arah itu? Kan banyak kawan-kawan di masjid yang saleh, yang boleh membimbing kita, lebih utama untuk kita dekati. Ini orang tidak merahmati dirinya sendiri. Rahimallahu mar'an 'arafa nafsahu fa waqafa 'indah, dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Alangkah baiknya, beruntungnya seseorang yang mengenal pasti kelemahan dirinya dan dia berhenti setakat itu. Jadi saya setuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh Haji Yasin, faktor makanan ini pun penting. Sebab kalau kita baca kitab Abdullah Nasir Alwan, seorang ahli psikologi yang terkemuka yang menulis kitab namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam, sudah pun diterjemahkan alhamdulillah, satu ensiklopedia pendidikan yang sangat menarik, menceritakan diri anak kita untuk makan makanan-makanan yang berkhasiat, makanan-makanan yang kita kontrol. Jangan sewenang-wenangnya dia makan apa-apa jajan yang diperoleh di sekolah. Beritahu pada dia, nak, jangan makan sembarangan, nak. Ini kandungan MSG-nya boleh bahayakan, boleh cederakan minda kamu, ingatan kamu akan mengurang. Ha, ini tanggungjawab seorang ayah, seorang ibu, terangkan betul-betul. Ni budak bekal akan roti, makan roti di sekolah anak lagi baik. Daripada kamu makan benda-benda yang tidak menentu itu, bukan sahaja kamu membazir, bahkan mendatangkan mudarat pada kamu. Kita pun tak tahu tentang racun, entah apa yang terdapat dalamnya. Kita orang dewasa pun kena seperti itu juga. Dan pandangan Haji Yassin tadi, ya, moga Allah memberkati tuan atas pandangan yang mengingatkan kita bila lupa di sini, kepentingan untuk mengawal selia makanan yang kita makan. Jangan main makan saja. Dalam Quran mengingatkan, ya ayuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Hadis ini ada dalam hadis 40. Yang menjelaskan bahawa Allah menyuruh para rasul apa yang Allah suruh pada orang beriman. Innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang beriman untuk makan yang baik-baik. Yang baik ini kata para ulama, segar, sumbernya bersih, halal. Adalah syarat-syarat yang dikemukakan. Kalau kita lihat contohnya dalam kitab Pola Pemakanan Rasulullah. Kalau kita pergi ke MPH, kita beli satu buku nama dia Pola Pemakanan Rasulullah. Warna merah buku ini. Ceritakan bagaimana Nabi makan. Apa benda yang Nabi makan? Bagaimana cara Nabi makan? Adakah Nabi menghimpunkan satu dengan yang lain? Menarik sekali buku ini. Para penonton yang dimuliakan, walaupun dalam bahasa Indonesia, tapi kerana ia merupakan satu susunan fakta yang jelas, kita masih mampu memahaminya. Pemanggil yang berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Seorang tidak akan menanggung dosa yang lain. Tetapi kita kena ingat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabdakan, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha la yanqus min awzarihi syai'. Wa man sanna fil islam sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man 'amila bihi la yanqus min ujurihi syai'. Min ajrihi syai'un. Kena ingat, bila kita melakukan satu perkara diikuti orang, dia menjadi satu syariat, dia menjadi satu budaya, maka kita akan dapat saham terhadap apa yang dilakukan oleh orang itu tidak kurang sampai ke hari kiamat. Kalau kita bangunkan masjid sebagai contohnya, orang datang sembahyang, kita dapat pahala. Kita mengajar orang untuk hidup mencari rezeki yang halal, maka kita dapat pahala. Dan apa yang dilakukan oleh orang itu, kita dapat sahamnya di akhirat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau kita menganjurkan perkara maksiat, orang ikut dalam melakukan perkara maksiat itu, kita akan dapat dosanya. Dalam kes yang dirujuk tadi, seorang ayah memang wajib mengajar anak isterinya perkara ini halal, perkara ini haram, jangan dibuat. Kerana ada satu mangkali asar dalam disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ad-dayus man aqara fi ahlihi al-khubus. Seorang yang dayus, orang Melayu panggil dayus, Arab panggil dayus. Dayus adalah seorang yang biarkan anak-anaknya, isterinya melakukan maksiat. Dan dalam hadis mengatakan orang yang dayus ni tidak menghidu bauan haruman syurga walaupun baunya dapat dihidu daripada 500 tahun perjalanan. Maka ayah, anda bertanggungjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab disebut dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ayah bertanggungjawab pada anak-anak. Terangkan kepada anak-anak, nah, ini kamu perempuan, kamu sudah balik, sudah 12 tahun, hampir ikut balik, kena pakai tudung. Cara pakai tudung begini, isteri kalau keluar jangan pakai baju kelawar. Contohnya untuk minyak baju, nanti dilihat orang, haram hukumnya. Kalau pakai baju, tudung, kena labuhkan, tutup dada seperti pakaian orang beriman disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim. Telah kita bincangkan sebelum ini. Kita berhenti sebentar dan tadi soalan saya belum habis jawab. Jadi maknanya dalam hidup ini kita harus ingat ada dosa yang bila dilakukan seorang, orang lain akan turut menanggung bahagiannya. Terutamanya apabila dia yang memulakan perkara tersebut, budaya tersebut lalu diikuti orang. Ini bahayanya kalau kita melakukan perkara-perkara bid'ah sebagai contohnya. Kita menyebabkan orang mengikuti cara hidup yang salah, yang kita ada-adakan, kita ajar orang yang Nabi tidak pernah ajar, lalu orang berterusan melakukan perkara-perkara khurafat itu, maka kita dapat bahagian dosa itu berterusan sampai hari kiamat. Saya lihat di negara jiran, saudara ambil itibar saudara, mereka mendekati bulan Syaban nanti, mereka akan kumpulkan replika-replika masjid, dihanyutkan ke dalam sungai. Dan ramai-ramai mandi menggunakan kaedah lama di situ. Ini tayangkan dalam satu dokumentari di televisyen. Kemudian orang yang mulakan ini telah mati. Ini satu benda yang perkara bid'ah. Apa bendanya? Yang kamu pergi buat masjid dengan kotak, dengan harga yang mahal, bazir. Negara kamu, negara ramai orang miskin. Kemudian mandi di tepi sungai itu ramai-ramai lelaki perempuan. Apa faedahnya? Kononnya ini budaya lama yang dihidupkan semula. Mana ada orang dulu-dulu mereka beragama Islam membangunkan masjid dengan replika kotak, kayu dan sebagainya, dihanyut dalam sungai, merosakkan lagi alam sekitar. Jadi sekarang ini mereka sekarang ini contoh. Jadi dalam hidup ini, kalau kita melakukan satu kebaikan diikuti orang, maka kita akan dapat pahala orang melakukannya sampai ke kiamat selagi ia diteruskan. Tahniah kepada yang membangunkan masjid, tahniah kepada yang membangunkan madrasah, Tahniah yang bangunkan rumah sakit untuk orang Islam dan orang bukan Islam sebagai contohnya. Saudara yang dimuliakan Allah sekalian, seorang ayah, kita kena ingat Allah SWT berfirman dalam surat Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka. Mafhum daripada ayat ini, mafhumnya, dari sudut mantuknya kita dapat lihat, bila seorang suami tidak menjalankan tanggungjawab, menegur, membetulkan, menasihati isteri dan anak-anak yang di bawah naungannya, most probably ke akhirat besok takut-takut dia akan masuk neraka. Kerana dia tidak mengajar isterinya cara pakaian yang betul umpamanya. Mengajar anak-anaknya ini halal, ini haram, pergaulan seperti ini tidak dibolehkan, dia tidak ajar. Maka ayat ini ialah bakal diheret masuk neraka walaupun amalannya bertimbun-timbun. Seperti ini terangkan oleh para ulama tafsir berdasarkan kepada hadis-hadis yang banyak. Berlainan keadaannya kalau seorang ayah telah pun mengajar isterinya, anak-anaknya, menyekolahkan agama, memberi pendidikan baik. Tiba-tiba anak ini bila dia balik, dia bekerja, dia buat keputusan yang lain daripada yang dihaki oleh ayah. Apa kudrat ayah lagi? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak akan bagi hidayah. Kamu usahakan manusia dapat hidayah dan tanggungjawab kamu sudah selesai di situ. Kalau anak melakukan maksiat selepas itu, ayah bari. Ana bari'un mimma tusyrikun. Saya tak terlibat apa yang kamu buat ni. Saya telah ajar pada kamu. Ayah telah didik kamu. Ayah telah beri peluang pada kamu. Jadi fahamnya, puan yang bertanya dari Kuantan tadi, harap faham maknanya ada beberapa keadaan. Kita lihat bagaimana keadaannya. Anak-anak tu masih di bawah tanggungjawab kita, di bawah tanggungan kita, isteri kita, sampai bila-bilalah isteri kita di bawah tanggungan kita, bukan? Jadi kita kena didik, lorongkan dia ke arah perkara-perkara hidayah. Dan sebenarnya ada sebuah email yang saya nak kaitkan. Seorang isteri tidak setuju suaminya beli rumah, jalannya sempit nak masuk ke rumah tersebut, jiran-jirannya pakai seluar pendek, tidak semayang dan sebagainya. Soalan yang kelima yang saya tak sempat jawab di email tadi. Sebenarnya dalam Islam, kita seorang suami carilah rumah yang terbaik. Deskripsi yang terbaiknya seperti yang dijelaskan oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah, carilah rumah yang dekat dengan masjid. Jangan beli rumah kat penthouse sana, tinggi. Nak naik pun susah, orang nak naik pun macam-macam birokrasinya. Kemudian surauannya pula dekat dengan swimming pool. Boleh bayang tak, baru-baru sekian? Surauannya dekat swimming pool. Mati hamba Allah ni nak sembayangkan dekat swimming pool. Tuan-tuan haji yang datang untuk sembayang jenazah ni, nak pergi ke surau ni pun tengok, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, apa ni yang terapung-apung dalam air ni? Warna hijau, ada biru, ada kuning dan sebagainya. Sedangkan ini mulia ke Allah sekalian, ini adalah satu perkara yang kita kena fikirkan. Seorang suami, bentuk keluarga yang saleh dalam bi'ah yang salihah, pastikan rumah kita dekat dengan masjid. Supaya berkumandang azan tu, anak-anak isteri kita alert dan aware. Yang kedua, dekat dengan rumah orang-orang beriman. Alah, lebih kuranglah jiran kita orang Islam. Kadang-kadang orang kata kalau jiran Islam ni susah nak bertolak ansur, jiran bukan Islam lebih mudah bertolak ansur. Sedara dalam diri sedara ada penyakit sedara. Kena sedara lebih mengutamakan orang itu lebih pada orang Islam. Hati sedara sakit sebenarnya. Kita kena banyak toleransi. Kan kita belajar satu hadis semalam, al-ihsan an tuhsin ila man asa'a ilaika, walaysa al-ihsan an tuhsin ila man ahsana ilaika. Dan hadis Tirmizi. Kebaikan itu ihsan bila kamu buat baik kepada orang yang buat jahat kepada kamu, kamu dapat pahala. Bukannya kebaikan itu kamu buat baik kepada orang yang telah buat baik kepada kamu, kerana itu perkara biasa. Jadi sabar saudara ini boleh kat sekalian. Nombor tiga, dekat dengan sekolah agama. Supaya anak kita kalau kita outstation ke, kita ke mana ke, anak kita tak miss sekolah agama kan. Tak ada masalah penghantarannya pulang dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang baik yang boleh kita bantu bentuk keluarga yang diridai oleh Allah SWT. Usaha kita, kurang-kurangnya kita telah berusaha. Kita dah berusaha minta kepada Allah SWT supaya dorongan ke arah kebaikan itu sentiasa ada, automatik wujud. Itu dia pandangan seorang ayah. Tuan-tuan yang menerangkan, kita telah bincang panjang dan kesimpulan daripada ayat yang saya sebutkan tadi, ya, ciri orang-orang beriman dinyatakan oleh Allah SWT menurut ayat 133 hingga 136. Yang pertama sekali, orang yang diampunkan Allah mendapat syurga ni sentiasa menafkahkan hartanya dalam keadaan senang dan susah. Masa senang banyaklah, masa sedikit jangan tak buat langsung, sekadar kemampuan, berterusan. Khairul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara di sisi Allah konsisten walaupun sedikit. Jadi cuba buat. Yang kedua, ciri orang yang mujahadah dalam ayat ini yang layak masuki syurga, iaitu disebut orang yang sentiasa menahan nafsu marahnya ketika ia memuncak. Nah, ada cerita tapi cerita ni panjang. Cerita Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah sedang tunggu untuk makanan dihidangkan. Datang dia punya khadam, datang bawa makan ni, bukan letak atas meja, dia tengah bawa, jatuh tumpah atas baju khalifah. Terkejut semua orang. Khalifah pun rasa nak marah, tapi teringat ayat ni. Lekas-lekas pembawa makanan tu baca ayat ni. wal kadhimin al ghaiza, orang yang dapat menahan marahnya. Umar tak jadi marah, diam dia. Kemudian apa lagi yang kau nak, kata Umar bin Aziz? Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Okey, aku maafkan kau. Wallahu yuhibbul muhsinin. Khadam ni hafal Quran tau, para penonton sekalian. Ha, dah tumpahkan baju orang dah ketakutan ni, orang yang menahan marah itu masuk syurga, dia kata. Lepas tu orang yang ampunkan orang. Ha, lepas tu apa lagi kamu nak baca? Wallahu yuhibbul muhsinin. Sekarang aku bebaskan kamu. Tak ada jadi khadam aku lagi. Para penonton sekalian, orang dulu faham Quran, mereka react according to Quran kan? Menarik sekali para penonton ini, mereka sekalian. Dan yang keempat, mereka yang melakukan maksiat, dia kembali kepada Allah dengan segera. Seperti kisah dua orang sahabat yang telah kita ceritakan tadi. Dan yang kelima, banyak beristighfar kepada Allah. Allah suka kepada orang yang melakukan ihsan. Tuan-tuan sekalian, marilah di hujung ini kita sama-sama doa kepada Allah SWT. Moga Allah beri kepada kita kekuatan, Allah beri kepada kita kesihatan, dan Allah beri kepada kita manfaat dengan apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Baik, sekali lagi mulakan sekalian, doa ni saya pilih daripada buku satu-satu doa daripada hadis sahih, doanya pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal jubni wa na'udzubika minal bukhl wa na'udzubika min an nurad ila ardhalil umur wa na'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabr. Ya Allah, kami mohon padamu keselamatan, perlindungan daripada sifat penakut, daripada sifat bakhil, daripada kami dihantar kepada umur nyanyuk. Dan kami mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, daripada fitnah dunia dan juga azab kubur. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.